kita dalam suasana ini semua terlalu cepat. Kita masih muda dalam menjalin asmara. Tak ingin begini, tak bisa ku hindari. Semua telah terjadi. Lupakan mimpi-mimpi akan masa depan dan hadapi kenyataan ini. Dalam suasana ini semua terlalu cepat. Kita masih muda dalam menjalin asmara. Tak ingin begini, tak bisa ku hindari. Semua telah terjadi. Lupakan mimpi-mimpi akan masa depan dan hadapi kenyataan ini. Tinggalkan semua.